Oke, kita mainkan bersama Romansa News. Saya mau bahas hari di sini ya, para Romansa. Kita juga para pacar bersama dono. Kita buat Devin juga di video. Buat Albasir. Kalau berkaya dipakai dulu juga buat konyol beradu dah.